terbayang wajahmu. Di saat itu kau dalam pelukanku, lalu kita berpisah di senja itu. Kau katakan jangan lupakan dirimu. Mengapa semakin ku rindukan? Mungkinkah kita akan berjumpa lagi untuk melepas rindu di dalam kalbu yang kini selalu bersemi di hati. Bagaikan mimpi, ku tak menyangka cinta yang suci takkan kembali. Kau biarkan daku sendiri dalam kesedihan. Bagaikan mimpi, ku tak menyangka cinta yang suci takkan kembali. Kau biarkan daku sendiri dan